Dan dengan sepenuh hati ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi tentunya tidak semua bisa tersampaikan. Apa yang sudah saya lalui, apa yang membuat saya tetap berkarya adalah cinta tentunya. Cinta dari keluarga, cinta dari sahabat, cinta dari seluruh penggemar dan pendengar musik Indonesia. Dan memang cinta yang selalu membawa kita kembali. Apa adanya. tepuk tangan yang paling untuk Abdul Qadir Jailani. Dul, thank you ya Dul. Thank you Dul. Kita seumuran Dul memang. Bintang tamunya muda-muda ya.